siapakah bisa menduga, aduh sayang, cuaca di pesta tarian gemalai. Seruling perindu, asyik dan berbaur, harum jagung, mentega pantas, aneka rona. Malam bulan dan bunga lalang senada, mengulang kasih melamar sang pawana. Yeah.